sampai kapan sang terus ketiki nenteni tetese embun ngarep riko nyirami ati hang alam iki sensatnya walas iseng nong riko koyong ngurias janyu sekoro sing ono putus-putus lan uli Kau